kemarin telah ku terima sepucuk suratmu untukku. Apa yang kau tuliskan, apa yang kau nyatakan, membuat hatiku makin rindu. Inginnya segera untuk bertemu padamu yang jauh di sana. Namun apalah daya, engkau di seberang sana, tak dapat sekejap ku berjumpa. Kapan lagi, kapan kita akan berjumpa? Kapan lagi, kapan kita akan bercanda? Apa mungkin kita akan bertemu lagi? Apa mungkin kita akan berjumpa lagi? Seperti yang dulu, selalu berdampingan, sama menjaga rasa. Seperti yang dulu, saling berdampingan dalam menggapai cinta. Inginnya segera untuk bertemu padamu yang jauh di sana. Namun apalah daya, engkau di seberang sana, tak dapat sekejap berjumpa. Kapan lagi, kapan kita akan berjumpa? Kapan lagi, kapan kita akan bercanda? Oh, apa mungkin kita akan bertemu lagi? Apa mungkin kita akan berjumpa lagi? Seperti yang dulu, selalu berdampingan, sama menjaga rasa. Kapan lagi, kapan kita akan berjumpa? Kapan lagi, kapan kita akan bercanda? Oh, apa mungkin kita akan bertemu lagi? Apa mungkin kita akan berjumpa lagi? Seperti yang dulu, selalu berdamping. Jaga rasa seperti